الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermajlis kembali di tempat ini, tempat yang paling mulia. Dan insyaallah kita akan manfaatkan majlis ini untuk melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar yang memang biasa kita kaji di setiap Kamis sore. Pembahasan terakhir di pertemuan yang lalu masih di tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf sampai ayat ke-51. Untuk itu kita akan lanjutkan ayat berikutnya 52 dan ayat-ayat lainnya. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, dilanjut kemudian dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sungguh kami telah mendatangkan suatu kitab kepada orang-orang kafir. Kami telah rinci di dalamnya berdasarkan ilmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Tafsiran dari ayat ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, walaqad ji'na al-kuffara biqur'ani. Sungguh kami, kata Allah, telah mendatangkan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Anzalnahu alaika ayyuhar rasul, di mana kami menurunkan Al-Qur'an itu kepadamu wahai rasul. Bayyanahu, kami telah rinci segala hal yang ada di dalamnya. Mustamilan ala ilmin adzimin, di mana Al-Qur'an ini meliputi ilmu yang agung. Hadiyan minad dalalati ilal rusydi, dan petunjuk dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Wa rahmatan liqaumi yu'minuna billah wa ya'maluna bi syar'ihi, dan sebagai rahmat bagi kaum yang beriman kepada Allah dan senantiasa mengamalkan syariatnya. Jadi ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini bisa kita simpulkan, pertama, Allah telah datangkan kepada orang-orang kafir sebuah kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an, diturunkan melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Al-Qur'an itu jadi hujah buat mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa kandungan Al-Quran itu ada tiga. Kandungan Al-Quran ada tiga. Yang pertama, Al-Quran itu mengandung ilmu, ilmu yang agung. Karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu ilmu yang memang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hidayah, petunjuk dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Dan yang ketiga adalah rahmat. Rahmat bagi siapa? Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Al-Quran ini hanya dikatakan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman? Mengapa tidak bagi yang lainnya? Dijelaskan dalam tafsirannya di sini, wa khassahum bidzikri duna ghairihim, dikhususkannya penyebutan kaum mukminin tanpa yang lainnya, li'annahum humul muntafi'una bihi, karena merekalah kaum mukminin yang dapat mengambil manfaat darinya, dari Al-Qur'an. Kita bisa temukan ayat-ayat lain yang senada dengan ini, bahkan ada tambahan syifa. Ya. Al-Qur'an adalah petunjuk, rahmat, syifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Lagi-lagi disebutkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dikhususkan bagi orang-orang yang beriman? Karena merekalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat darinya. Kedatangan Al-Qur'an ini sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang kafir juga. Makanya Allah katakan di sini, walaqad ji'nahum bikitabin. Sungguh kami telah mendatangkan sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an, kepada siapa? Orang-orang kafir. Cuma masalahnya mereka tidak bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Qur'an itu. Makanya Qur'an hanya menjadi petunjuk, hanya menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Paham ya? Nah. Selanjutnya ayat yang ke-53. Hal yang buruna illa ta'wilah. Tidak ada yang ditunggu oleh orang-orang kafir kecuali kebenaran berita tentang mereka, tentang apa yang akan mereka dapatkan. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari dimana datang berita tentang mereka. Yaqulul ladina nasuhu min qablu, maka orang-orang yang telah melupakannya, yakni orang-orang kafir sebelumnya, akan mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang para utusan Rabb kami dengan benar. Fahal lana min syufa'a yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Maka apakah akan ada pemberi syafaat bagi kami yang dapat memberikan syafaat kepada kami, atau dapatkah kami dikembalikan lagi ke bumi kemudian kami mengerjakan amalan selain dari amalan yang telah kami kerjakan dahulu. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kemudian kata Allah, sungguh mereka telah rugi dan hilang apa yang selama ini mereka buat dari kedustaan-kedustaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ke-53 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, sesungguhnya orang kafir itu dalam keadaan bertanya-tanya, benarkah berita tentang apa yang akan mereka terima nanti di akhirat? Karena mereka sadar selama ini sewaktu di dunia mereka mendustakan para rasul. Ketika datang hari pembenaran soal itu, maka baru mereka mengatakan, sungguh telah datang para utusan Rabb kami dengan benar. Memang benar, ternyata para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya-tanya, apakah kami akan dapat syafaat atau apakah ada kesempatan buat kami kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amal kami. Lalu kata Allah di ayat ini, sungguh mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya. Sewaktu di dunia mereka tidak yakin, ketika dihadapkan pada hari akhirat barulah mereka merasa yakin. Ternyata benar, para rasul ini dulu datang ke tengah-tengah kami, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka menyesal. Ya. Kita lihat tafsirannya. Hal yang buru al-kuffar illa ma wu'idu bihi fil Qur'an. Tidak ada yang ditunggu oleh orang-orang kafir kecuali ma wu'idu bihi fil Qur'an. Apa yang telah diancamkan kepada mereka yang ada di dalam Al-Qur'an. Minal iqab alladhi ya'ulu ilaihi amruhum. Seperti hukuman yang menjadi penghujung nasib mereka. Yauma ya'ti ma ya'ulu ilaihi al-amru, ketika datang hari pembenaran soal itu. Minal hisab, seperti adanya hisab, wasawab, pahala, wal iqab, dan hukuman. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulul kufaru alladzina taraku al-Qur'an, maka berkatalah orang-orang kafir yang dahulu mereka meninggalkan Al-Qur'an, wa kafaru bihi fil hayatid dunya, dan mengkufurinya dalam kehidupan dunia. Qad tabayyana lana al-an, sungguh sudah jelas bagi kami sekarang, anna rusula rabbina qad ja'u bil haqq, bahwa para utusan Rabb kami, para rasul itu memang telah datang dengan membawa apa? Kebenaran. Baru di hari kiamat mengakui. Sewaktu di dunia mereka mengingkari, ya. Gak percaya soal para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak percaya kepada ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengkufuri para rasul, mereka pun mengkufuri Al-Quran. Pada hari kiamat barulah mereka mengakui, ya. Barulah mereka mengakui, barulah mereka mengatakan qad tabayyana al-an, sungguh sudah jelas lana, buat kami sekarang, anna rusula rabbina qad ja'u bil haqq, bahwa para utusan Rabb kami dulu itu telah datang membawa kebenaran. Wa nasahu lana, dan mereka pun telah menyampaikan nasihat kepada kami. Apa yang kemudian mereka katakan setelah tahu semua itu? Fahal lana min asdiqai wa syufa'a, apakah akan ada untuk kami para pemberi syafaat? Mereka udah ngelihat ada perhitungan hisab, mereka udah ngelihat ada siksa. Barulah mereka menyesal, barulah mereka mengatakan, apakah ada pemberi syafaat buat kami yang bisa menolong kami? Fayashra'u lana 'inda rabbina, di mana mereka bisa memberikan syafaat untuk kami di sisi Rabb kami. Aw nu'adu ila dunya marratan ukhra, atau apakah masih bisa kami dikembalikan ke dunia sekali lagi? Fana'malu fiha bima yardallahu anha, sehingga kami bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah ridhoi untuk kami. Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan qad khasiru anfusahum. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka itu sudah membuat rugi diri-dirinya. Bidukhulihim an-nar wa khuludihim fiha, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sudah enggak ada lagi kesempatan, ya. Dan penyesalan itu selalu terjadi belakangan, dan itu yang dialami oleh orang-orang kafir. Bahkan di akhir dari surat An-Naba, ketika mereka orang-orang kafir itu melihat azab, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, masing-masingnya mengatakan seperti itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, duhai kiranya dulu aku itu hanya sebagai pasir saja. Supaya apa? Supaya tidak mendapatkan apa? Siksa, supaya tidak mendapatkan hukuman. Duhai kiranya kalau saja dulu kami ini hanyalah sebatas pasir, bukan manusia, mungkin kami tidak akan mendapatkan apa? Hukuman, siksa. Tapi penyesalan tinggal penyesalan ya. Sudah bukan waktunya untuk menyesal. Pada hari kiamat itu setiap orang dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Orang-orang kafir pada hari kiamat baru sadar, oh ternyata benar para rasul ini. Mereka sudah menasehati kami, menyesal. Akhirnya mereka berharap ada yang bisa menolong mereka. Mereka berharap ada yang bisa memberikan apa? Syafaat. Mereka berharap ada kesempatan untuk balik lagi ke dunia, memperbaiki apa? Amal. Tapi sudah gak bisa, karena mereka sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wa dhahaba anhum ma kanu ya'budunahum min dunillah. Hilang dari mereka apa yang selama ini mereka ibadahi di samping Allah. Wa yaftarunahu fid dunya bima ya'iduhum bihi syaitan. Dan hilang kedustaan-kedustaan yang selama ini mereka buat di dunia. Itu semua hanyalah janji manis dari setan. Apa yang mereka sembah enggak bisa menolong mereka sama sekali. Dustaan-kedustaan yang mereka buat juga menjadi sesuatu yang gak berarti sama sekali. Semua itu hanyalah janji manis dari setan. Nah, inilah akhir perjalanan orang-orang kafir. Akhir perjalanan orang-orang kafir. Tidak beriman kepada para rasul, gak beriman kepada Al-Quran. Sewaktu di dunia boleh saja mereka menyombongkan dirinya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Tapi di kehidupan akhirat mereka gak bisa berbuat apa-apa. Mereka rendah, mereka terhina. Bagaimana tidak, tempat akhir mereka adalah neraka, dan mereka kekal di dalamnya waliyahubillah. Apa yang datang dari Allah berupa Al-Quran, Sunnah, itu tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Sehingga tidak perlu bagi kita menunggu nanti sampai hari kiamat. Tidak perlu. Kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah mengimani Al-Quran, As-Sunnah dengan benar. Jangan kemudian menunggu kebenarannya nanti pada hari kiamat. Kalau seperti itu, maka tidak jauh beda dengan orang-orang kafir. Mereka menunggu, benar gak sih Rasul ini? Benar gak sih Al-Quran ini? Gak ada yang mereka tunggu kecuali ini. Sampai ketika terjadi hari kiamat, betul-betul ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala soal kebenarannya, hingga mereka pun menyesal. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasifa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian Allah, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia Allah istawa di atas arsy. Dia Allah menutupkan waktu malam kepada waktu siang. Yatlubuhu hasitha, yang waktu malam ini mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, dan dialah Allah yang telah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. musakhkharatin bi amrih, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu war amru, ketahuilah bahwa hanya hak Allah menciptakan dan memerintah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan segala ciptaannya, sebutkan kekuasaannya, sebutkan kebesarannya, ayat-ayat kauniyah, agar semua sadar bahwa inilah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita, satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Tafsirannya, qala inna rabbakum ayyuhan nas, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya Rabb kalian wahai manusia, huwallah, adalah Allah. Alladhi awjadas samawati wal arda minal adam, yang telah mengadakan langit dan bumi, minal adam, dari yang sebelumnya tidak ada. Fi sittati ayyam, dalam jangka waktu 6 hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuasa menciptakan langit dan bumi kurang dari itu. Dan diciptakannya langit dan bumi dalam waktu 6 hari itu menunjukkan betapa besarnya ciptaan langit dan bumi ini, sehingga memakan waktu hingga 6 hari. Dan sekali lagi, Allah maha kuasa, Allah maha mampu menciptakan langit dan bumi kurang dari itu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari, ini memberikan faedah kepada kita bahwa langit dan bumi adalah makhluk besar, makhluk besar yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau langit bumi saja besar, maka arsy jauh lebih besar lagi daripada itu. Semakin besar sebuah ciptaan itu menunjukkan semakin besar dan agungnya yang menciptakan. Paham ya? Kalau ciptaan-ciptaannya saja sudah sedemikian rupa agungnya, besarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Qala thumma istawa subhanahu alal arsh, ay ala wartafa'a. Kemudian di ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, lalu Allah istawa di atas arsh, yakni ala wartafa'a, artinya Allah meninggi, tinggi di atas arsh. Istawa atau istiwaan yaliqu bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jadi yang patut untuk kita lakukan adalah cukup mengimani kalau Allah itu istawa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Jangan sampai karena tidak mau mengimani istawanya Allah di atas arsy, akhirnya punya pemikiran yang liar. Kalau Allah istawa di atas arsy, berarti Allah tidur, berarti Allah selonjoran, berarti Allah duduk. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ya. Gak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Ya. Jangan mengarang-ngarang sesuatu kemudian dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istawa artinya ala wartafa'a, tinggi, meninggi di atas arsy. Qala yudkhilu subhanahu al-laila 'ala an-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memasukkan waktu malam kepada waktu siang. Fayalbasahu iyyahu, sehingga waktu malam itu menutupi waktu siang. Hatta yadhhaba nuruhu, hingga cahaya di waktu siang itu lenyap. Jadi ketika siang itu tidak ada, cuaca jadi gelap, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan waktu malam kepadanya. Wa yudkhilun nahar 'alal lail, dan sebaliknya Allah memasukkan waktu siang kepada waktu malam. Fayadhhab zulamuhu, sehingga gelapnya waktu malam itu sirna. ketika sudah masuk waktu apa? Siang. Yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin minhuma yatlubul akhar sari'an daiman. Masing-masing dari keduanya, siang dan malam, itu saling mengejar yang lainnya dengan cepat dan selalu seperti itu. Subhanallah. Malam mengejar siang, siang mengejar malam dengan cepat. Makanya waktu biasa kita katakan terus bergulir. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, terus seperti itu. Ternyata masing-masing dari keduanya itu saling mengejar dengan cepat dan terus-terusan seperti itu. Ini gak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini pasti ada yang menggerakkannya. Pasti ada yang membuatnya seperti itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Kalau di ayat tadi dibahasakan dengan yughsyil laila an-nahara, Allah jadikan malam itu menutupi waktu apa? Siang. Terus seperti itu, siang, malam, siang, malam, siang, malam, secara bergantian. Ya. Qala wa huwa subhanahu alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalat lahu yusakhkharuhunna yasakhkharuhunna subhanahu kama yasha. Lalu kata Allah di ayat ini, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan matahari, bulan, kemudian bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada Allah. Allah yang mengendalikan semuanya. Mengendalikan matahari, mengendalikan bulan, mengendalikan bintang. Sehingga tidak ada yang terjadi, apa namanya, tidak teratur. Semuanya tertata rapi, tertib. Bulan munculnya di malam hari, bintang, matahari, ini gak berebutan. Matahari, bulan, bintang. Kenapa bisa tertib seperti itu? Karena Allah yang telah apa? Mengendalikannya. Kalau di ayat tadi bahasanya musakharat, musakharatin bi amrih, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari terbit itu atas perintah Allah. Karena ketika matahari tenggelam, maka matahari itu akan naik, kemudian sampai di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terbit lagi kamu di tempat semula. Maka terbitlah matahari keesokan harinya. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, matahari lah yang mengelilingi apa? Bumi. Ya. Qala wa hunna min ayatillahil 'azimah. Semua yang disebutkan tadi, penciptaan langit, bumi, kemudian istawanya Allah, kemudian masuknya waktu malam kepada waktu siang dan sebaliknya, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang-bintang, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah al-azimah yang agung. Ya. Ala lahu subhanahu wa ta'ala al-khalqu kulluhu wa lahul amru kulluhu. Ketahuilah bahwa lahu subhanahu wa ta'ala al-khalqu, hanya Allah lah yang berhak menciptakan semuanya, dan milik Allah lah semua perintah. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah, wa ta'azzam, maha agung, wa tanazzah, dan maha suci, an kulli naqsin, dari segala hal yang kurang. Rabbul khalqi ajmain, dialah Allah Rabb makhluk seluruhnya. Gak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaan Allah yang begitu menakjubkan, begitu agung ini, menuntut kita untuk hanya beribadah saja kepadanya, untuk menghambakan diri hanya kepadanya saja, tidak kepada yang lainnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-55. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tawarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian semua kepada Rabb kalian dengan penuh kerendahan dan suara yang lirih. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Tafsirannya, untuk bisa perhatikan ayat yang ke-55 ini kaitannya sangat erat dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-54. Bagaimana Allah perintahkan, ud'u, berdoalah, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian, itu setelah Allah sebutkan tanda-tanda kekuasaannya yang maha agung. Setelah Allah sebutkan kekuasaannya yang maha agung, ciptaan-ciptaannya yang maha agung, kemudian Allah seru manusia, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini yang saya katakan tadi, enggak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan hal itu. Ya. Biasanya kalau kita tahu ada kelebihan dalam diri seseorang, ini dalam kehidupan muamalah ya biasa. Ketika kita tahu ada kelebihan dalam diri seseorang, maka kita akan lebih percaya kepadanya. Begitu kan? Misalnya kita ingin belajar ilmu, jangan ilmu agama, ilmu dunia saja. Ada teman kita, masya Allah, punya keahlian bongkar pasang kendaraan bengkel lah misalnya. Punya keahlian seperti itu, ya kita akan lebih cenderung percaya kepadanya. Ketika kita punya kendaraan rusak, kita akan lebih cenderung membawa kendaraan tersebut kepadanya, karena kita tahu dia punya keahlian yang luar biasa dalam hal itu. Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang ke-54 itu Allah sebutkan bahwa Allah maha besar, Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya. Itu semua menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian di ayat yang ke-55 Allah seru kita untuk berdoa dan beribadah kepadanya. Tanpa itu pun seharusnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena kita sudah tahu betapa maha agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah. Ya. Ini, maka sekali lagi di ayat ini, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Tafsirannya, ud'u ayyuhal mu'minun rabbakum mutadzallilina lahu khufyatan wasirran. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, berdoalah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Rabb kalian, mutadzallilin, dengan penuh ketundukan kepadanya, khufyatan, dengan suara yang lirih, wasirran, dan pelan-pelan berdoa, tidak perlu teriak-teriak, karena yang kita seru, yang kita minta dalam doa kita adalah As-Sami', zat yang maha mendengar. Ya. Berdoalah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan kepadanya, dengan suara yang lirih dan pelan. Wal yakunid du'a bi khusyu'in wa bu'din 'anir riya. Dan hendaknya doa yang dipanjatkan itu disertai kekhusyuan, fokus, konsentrasi, wa bu'din 'anil riya, dan jauh dari kata riya. Ini di sini terselip adab-adab dalam berdoa. Ya, adab-adab dalam berdoa. Di antaranya pertama, menampakkan ketundukan. Kedua, dengan suara yang lirih atau pelan, ya. Berikutnya ketiga, khusyuk. Dan selanjutnya jauh dari apa? Riya, ya. Ini di antara adab doa yang terselip di ayat ini. Kemudian innallaha ta'ala la yuhibbu al-mutajawizina hududa syar'ihi. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menyukai al-mutajawizina, orang-orang yang melampaui hududa syar'ihi, batasan syariatnya. Karena syariat ini memiliki batasan, ya. Wa a'zamu at-tajawuzi asyirku billah. Tindakan melampaui batasan yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kadu'ai ghairillah minal amwat wal authan wa nahwi dzalika, seperti berdoa kepada selain Allah, misalnya kepada yang sudah mati, mau kiai, mau wali, mau apapun, ya. Kalau sudah mati, kita enggak boleh berdoa kepadanya, enggak boleh meminta kepadanya. Wal authan, dan juga berhala. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Nah, karena itu termasuk kesyirikan dan bertolak belakang dengan perintah Allah di awal agar kita berdoa hanya kepadanya saja. Ayat yang ke-56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Wala tufsidu fil ardh, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, ba'da islahiha, setelah ada perbaikannya. Wad'uhu, dan beribadahlah kepada Allah Rabb kalian, khawfan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan harapan yang besar. Inna rahmatallah, karena sesungguhnya rahmat Allah itu senantiasa dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Tafsirannya, wala tufsidu fil ardi bi ayyi naw'in min anwa'il fasad. Allah menghimbau, ya, kepada seluruh orang-orang yang beriman termasuk kita, untuk apa? La tufsidu fil ardh. Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Bi ayyi naw'in min anwa'il fasad, dengan jenis dan macam apapun dari kerusakan. Ba'da islahillahi iyyaha, setelah Allah Subhanahu wa taala lakukan perbaikan di bumi itu. Dengan apa? Bibi'tsatir rusuli alaihi wassalam, dengan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa umraniha bi ta'atillah, dan meramaikan bumi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dimaksud dengan islah. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah ada perbaikannya. Kalau ditanya, perbaikan apa yang dimaksud? Jawabannya, diutus para rasul, diramaikan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah utus para rasul. Allah ajak manusia untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bumi dengan itu menjadi ramai, makmur, jadi baik. Setelah baik, jangan dirusak ya dengan berbagai macam bentuk kerusakan. Wad'uhu subhanahu mukhlisina lahu du'a, berdoalah kepadanya dengan penuh keikhlasan, beribadahlah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Khaufan min iqabihi wa raja'an li thawabihi, karena rasa takut dari siksanya dan berharap akan pahalanya. Ayat ini, ayat yang ke-56 ini ada bantahan secara khusus. Terselip di situ bantahan secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang mengatakan saya atau kami beribadah kepada Allah bukan karena takut dari nerakanya, bukan pula karena berharap akan surganya. Mungkin pernah dengar kan ada kata-kata itu. Karena kalau kami beribadah kepada Allah semata-mata karena takut dari nerakanya dan berharap kepada surganya, maka kami tidak ikhlas dalam ibadah. Ini batil. Ini pernyataan yang batil. Di ayat ini Allah katakan wad'uhu khaufan wa tama'an, berdoalah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut. Takut dari apa lagi kalau bukan takut dari ancaman Allah? Apa ancaman Allah yang paling besar? Neraka. Jadi harus beribadah kepada Allah karena rasa takut. Wa tama'an, dan berharap, punya harapan yang besar. Apa sih yang diharapkan oleh kita? Surga. Itu yang paling puncaknya, ya kan? Nah, maka beribadah itu, berdoa itu harus disertai rasa takut dan berharap. Nah, dan ini tidak mempengaruhi ikhlas, karena inilah sesungguhnya kandungan dari ikhlas itu sendiri. Ketika orang beribadah kepada Allah karena takut ancaman Allah dan karena berharap akan pahala dari Allah, maka ibadah yang dia lakukan itu semata-mata kepada siapa? Kepada Allah. Gak akan mungkin kepada yang lainnya. Karena tahu yang punya surga dan neraka itu siapa? Allah. Allah yang telah menciptakan. Jadi di ayat ini Allah katakan berdoalah, beribadahlah kalian semua kepada Allah dengan penuh keikhlasan, khaufan min iqabihi wa raja'an li thawabihi, karena takut dari siksanya dan berharap akan pahalanya. Lalu di akhir ayat kata Allah innal rahmatallah qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ke-57. Qala huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, sebelum datang rahmatnya. Kata rahmat yang dimaksud di sini adalah hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, hingga ketika awan mendung itu telah membawa air hujan, suqnahu li baladin mayyitin, maka kata Allah kami akan halau air hujan itu ke baladin mayyitin, tanah yang tandus. Fa anzalna bihil ma, kami turunkan di tanah itu air. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, sehingga tumbuhlah berbagai macam bentuk buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, demikianlah kami membangkitkan orang yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, demikian permisalan kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, agar kalian semua senantiasa mengingatnya. Nah, kalau azan maghrib jam berapa? 6? Karena soalnya kita banyak pertanyaan dan ada banyak hadiah. 6 lewat 8 ya gue. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyah. Sudah dibaca ya. Kita lihat tafsirannya sekarang. Wallahu ta'ala huwa alladhi yursilu ar-riyaha at-tayyibata al-layyinata mubashshiratun bil ghaith alladhi tuthiruhu bi idznillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di ayat ini, Allah dialah yang telah mengirimkan angin yang baik, yang lembut, ya, mubasyirat bil ghaiz, yang membawa kabar gembira berupa hujan. Alladhi tuthiruhu bi idznillah, yang kemudian tersebar hujan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastabshirul khalq bi rahmatihi, sehingga semua makhluk pun bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza hamalat ar-rihu as-sahaba al-mahmala bil matari, lalu ketika angin itu sudah mengandung awan yang berisi matar, air hujan, saqahullah biha, maka Allah siramkan air hujan itu, li ihya'i baladin, untuk menghidupkan sebuah tanah. Qad ajdabat ardahu, di mana sudah tandus tanah itu. Wa yabisat asjaruhu wa zar'uhu, dan sudah mengering pohon-pohonnya dan tanamannya. Fa anzalallahu bihi al-matar, lalu Allah turunkan air hujan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Cermati dengan baik ayat ini. Ayat 57 dari surat Al-A'raf ini sesungguhnya menceritakan kepada kita bagaimana proses turunnya hujan. Proses turunnya hujan. Ingat, proses turunnya hujan itu bukan air laut yang menguap kemudian menjadi mendung, awan, lalu turunlah apa? Hujan. Bukan. Itu mungkin hal yang dulu sekian tahun yang lalu pernah kita pelajari dalam IPA, kalau gak salah ya, ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Itu air hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Ya, menguap ke atas, jadilah awan mendung, baru turun hujan, dekat tiup angin. Yang menciptakan dan menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ayat ini bicara soal proses turunnya hujan. Bagaimana Allah katakan bahwa dialah Allah yang mengirim angin. Ya, Allah mengirim angin. Di mana angin ini akan menghimpun apa? Awan. Ya, akan menghimpun awan. Baru kemudian setelah itu Allah turunkan apa? Hujan. Nah, bukan dari bawah, ya, tapi dari atas. Allah yang menurunkannya. Di mana-mana turun itu dari atas ke bawah. Lain tihanap kaluhur, lamun tihanap kaluhur mangaran nanawan naik. Ya, tiluhur kahanap etangarana turun. Jadi dari atas ke bawah, anzal, Allah turunkan air hujan. Nah, bahasanya juga fa anzalna bihil ma, kami turunkan air hujan, ya, dari angin yang menghimpun awan yang berisi air. Nah, qala fa anzalallahu bihil matar, Allah turunkan dengannya air hujan. Fa akhraja bihil kala wal asyjar waz zuru'a, maka tumbuhlah rumput-rumput, tumbuhlah pohon-pohon, tumbuhlah tanaman-tanaman. Karena air hujan ini dihalau oleh Allah ke tempat yang memang tandus. Ya. Tempat itu ketika sudah disirami air hujan, maka berubah menjadi tempat yang baik. Menumbuhkan rumput-rumput, pepohonan, tanaman-tanaman. Fa'adat asjaruhu mahmalatan bi anwa'is samarat, sehingga pohon-pohonnya yang pada awalnya mengering itu kembali ya bisa berbuah, menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Proses yang luar biasa ya, bagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus, yang pohon-pohon dan tanaman-tanamannya sudah mati mengering, kemudian Allah sirami air, tanah itu menjadi hidup kembali, subur kembali, dan pohonnya pun menjadi segar kembali sehingga menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Proses yang sungguh menakjubkan. Ya. Kemudian kata Allah di ayat ini, "Kama nuhyi hadzal balada al-mayyita bil matar." Sebagaimana kami hidupkan tanah yang tandus, tanah yang mati ini dengan air hujan, "Nukhrijul mauta min quburihim ahya'an." Maka demikianlah kami keluarkan yang sudah mati itu dari kuburannya dalam keadaan hidup. Ba'da fana'ihim, setelah sebelumnya mati. Ya. Jadi pelajarannya buat kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu membangkitkan, menghidupkan, sebagaimana Allah mampu mematikan dan melenyapkan. Allah Maha Kuasa, maka dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bahkan kehidupan dan kematian itu termasuk yang diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Ketika Allah mampu mematikan, maka Allah mampu menghidupkan. Ketika Allah mampu menghidupkan, maka Allah mampu mematikan. Seperti itu. Tanah yang mati dikasih air hujan jadi hidup kembali. Manusia yang sudah mati masuk di alam kuburnya dibangkitkan kembali oleh Allah dalam keadaan hidup. Ya, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala semua itu. Litata'adhu, agar proses yang disebutkan tadi di ayat ini itu supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Bisa mengambil pelajaran. Fatastadillu ala tauhidillah wa qudratihi alal ba'tsi, sehingga kalian bisa mengambil dalil, petunjuk untuk mentauhidkan Allah dan meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukup menulis sampai di sini kajian kita pada sore hari ini, dan sehubungan dengan adanya beberapa hadiah seperti biasa yang akan kita bagikan, ya cuma syaratnya harus menjawab pertanyaan dulu dengan benar terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, ya, maka diharapkan semuanya bersiap-siap dan fokus ya. Ini hadiahnya ada minyak ya, ada minyak goreng ini untuk aba-aba khusus berarti pertanyaannya. Terus ada juga makanan yang sudah dikemas ya. Aduh, saking beratnya susah ini ngambilnya. Nah, ini makanan. Kemudian ini minyak 3 liter ini ya. Insyaallah seperti itu. Ini makanan persembahan dari saudara kita Abu Fadlil, kemudian ini dari Abu Uman ya, dan ada juga voucher makanan di kedai Al-Mahdi di sana. Belum ada keterangan yang jelas makanan apa yang dimaksud, jadi antum bebas. Rekenawan we milih ya, sesuai dengan keinginan. Toy. Pertanyaan pertama ini untuk santri ya, ditujukan untuk santri. Yang menang silakan bisa ambil hadiah ini. Jadi siap-siap santri semuanya, insyaallah siap-siap. Pertanyaannya mudah, kalau fokus mengikuti taklim dari awal, insyaallah bisa menjawab. Ya, tidak perlu ninggali ulang gua. Dulu, tenang aja. Ya. Baik. Mudah insyaallah, apa saja kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Ilmu, hidayah dan rahmat. Monggo. Silakan ambil hadiah. Ya. Semua yang fokus insya Allah bisa jawab. Mudah, siap, selamat. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Mudah sekali, insya Allah mudah. Tidak ada yang sulit, masih santri tapi ya. Kenapa Al-Quran itu hanya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang berimanlah yang dapat mengambil manfaat darinya. Masya Allah. Ya, udah ada mie-nya, minumannya luar biasa. Malam Jumat yang indah buat anda. So, ya. Baik. Sekarang untuk aba-aba. Siap? Nah. Apa jawaban orang-orang kafir ketika mereka benar-benar melihat bahwa yang diberitakan kepada mereka itu nyata? Tenang, tenang. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Ya. Ada lagi yang bantu? Satu lagi. Ya. Kesempatan naon, Pak? Ya, ada satu lagi yang diucapkan orang kafir. Ada satu lagi yang diucapkan orang yang belakang. Ada yang angkat tangan? Ada satu lagi yang diucapkan orang kafir. Nah, sok enggak apa-apa. Ya. Apakah ada yang dapat memberi syafaat untuk kami? Enggak apa-apa, antum tak kasih ini satu. Halo. Aduh, mau makanan mau buku? Makanan. Mau makan makanan aja. Hei. Ya lah, ini nanti ini setengah-setengah, nanti ada yang jawab setengah. Ya. Hei. Lagi. Pertanyaan lagi. Untuk aba-aba, mudah. Mudah sekali. Apa makna istawa? Ya, enggak, untuk aba-aba. Irtafa'a ala. Jadi sempurnanya saya. Berapa kali dimasak? Masyaallah. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki. Hei, masih ada kesempatan buat aba-aba. Ini minyak masih ada 3 botol dan isinya 3 liter kurang 1. 2 liter. Nah. Ini juga ada sekarang. Pertanyaannya. Pertanyaannya buat santri lagi. Ya, buat santri lagi. Sebutkan beberapa adab dalam berdoa. Ya. Khusyuk, jauh dari riya. Tunduk, masih suara yang lembut, pelan, suara lirih, pelan. Mau pocer Al-Mahdi atau ini? Lah iya kita. Al-Mahdi mah terbiasa aja. Monggo, ya. Satu pertanyaan lagi buat aba-aba ya. Insyaallah. Apa tafsiran dari kata ba'da islahiha? Setelah ada perbaikan, la tufsidu fil ard. Diutusnya para rasul dan memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Minyak 14 ribu per liter. Masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan mudah insya Allah buat santri. Sebutkan bagaimana proses turunnya hujan. Ya. Hah? Apa? Penghimpun awan. Apa? Langsung menghimpun awan begitu? Apa? Hah? Mana tadi? Hah? Siapa duluan? Hah? Allah mengirim angin, terus menghimpun awan, Allah menurunkan hujan. Labas, dua-duanya dapat hadiah, San. Tenang saja, San. Masya Allah, ini hadiah. Ternyata ada beras juga. Ada hadiah beras, jadi masih ada kesempatan. Ini San ya, mau makanan? Makanan? Eh, ini satu ewang, ini makanannya dibagi dua juga. Ya. Nah, oi, makanan dibagi dua juga. Masih banyak, tenang aja. Masih banyak hadiahnya. Mie, ada minyak persembahan dari Al-Kaumi, oh Fadil. Ya. Ini juga sama. Pertanyaan masih ada. Pertanyaannya ini untuk aba-aba ya. Pertanyaannya adalah mengapa mudah sekali? Mengapa gak jadi? Terlalu mudah. Baik. Sebutkan sebuah atau satu ayat yang menerangkan beberapa tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang agung. Ayat yang sudah kita baca tadi untuk apa-apa. Ada? Ya? Yatlubuhu wasyamsa wal qamar wal nujuma musakhkharatin ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Baik, lawas. Hadiahnya beras atau minyak? Beras. Oh, baik. Insyaallah kita tutup dulu sampai di sini. Hadiah masih banyak dan di kesempatan mendatang insyaallah yang lain bisa mendapatkannya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.